Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qal kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, adalah Nabi alaihi salatu wasalam, aktsaru du'ai, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan fid dunya, di dunia, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab neraka. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wasalam, di mana doa yang paling sering dipanjatkan oleh beliau adalah doa ini. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan. Disebutkan dari Qatadah, beliau menyatakan hasanatu dunya, kebaikan dunia, al-afiyatu fi sihah wa kafafil mal, yaitu afiyah, kesehatan badan, juga kecukupan harta. Ini diantara makna hasanah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan hasanatu dunya al-ilmu wal-ibadah. Yang dimaksud dengan hasanah di kehidupan dunia ialah al-ilmu wal-ibadah, ilmu dan ibadah. Ini diantara penjelasan dari mereka tentang makna hasanah di dunia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ya, di surat Al-Baqarah ayat 201 terkait dengan doa ini, beliau menyatakan fa innal hasanata fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawiyyin min afiyatin wa darin rahbatin. Sesungguhnya hasanah fid dunya ini mencakup meliputi seluruh keinginan dunyawiyah. Ya. Min afiyatin, dari kesehatan, darin rahbatin, tempat tinggal atau rumah yang luas, wa zaujatin hasanatin, istri yang hasanah, yang baik, wa rizqin wasi'in, rizki yang luas, wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat, amalin salih, wa markabin hayyin, wa sana'in jamilin, ila ghairi dhalik mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirin. Disebutkan sekian dari hasanah dunia, baik berupa istri yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, kendaraan yang nyaman, pujian yang baik, dan yang lainnya dari ibarat-ibarat ungkapan yang disebutkan oleh ahlul tafsir, ya, ini la munafata bainaha, tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, fa innaha kullaha mundarijatun fil hasanati fid dunya, karena kesemuanya yang disebutkan itu masuk dalam, ya, kata hasanah fid dunya, kebaikan di kehidupan dunia. Nah, adapun al-hasanah yang terkait dengan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata beliau rahimahullah, wa amal hasanatu fil akhirah fa'la dhalika dukhulul jannah. Maka yang dimaksud dengan hasanah, kebaikan di akhirat, yang paling tingginya ialah dukhulul jannah, dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawabi'uhu minal amni minal fazil akbar fi arasat, yang mengikutinya yakni rasa aman, ya, dalam ketika seorang hamba dikumpulkan di padang mahsyar, yakni arasat, ya, di situ mereka mengalami ketakutan yang sangat, maka diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga masuk dalam, ya, lingkup cakupan kata hasanah fil akhirah. Juga wa taisiril hisab, dimudahkannya hisab perhitungan amal, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min umuril akhirati salihah, dari perkara-perkara yang terkait dengan akhirat, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan, ya, dari mereka tentang makna hasanah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyatakan, walladhi alaihi aktsaru ahli ilmi, dan yang berjalan padanya, yakni pendapat mayoritas ahlul ilmi, yang dimaukan dengan bil hasanatain, dengan dua kebaikan di sini, kata beliau, ni'amud dunya wal akhirah, yakni nikmat-nikmat dunia seluruhnya dan juga nikmat akhirat. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar, kata beliau rahimahullah. Karena di situ disebutkan, ya, kata hasanah dengan nakirah pada siap konteks doa, ya, sehingga ini berkonsekuensi mencakup seluruh kebaikan, baik kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Ini makna hasanah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Adapun wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab neraka, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, amma najatu minan nar, adapun diselamatkannya seorang hamba dari neraka, fahuwa yaqtadhi, maka ini berkonsekuensi dengannya taisiral asbabi, akan dimudahkannya sebab-sebab fid dunya, di kehidupan dunia. Berupa apa? Minitsinabi al-maharimi wal-asab, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara dosa, dan juga meninggalkan syubhat wal haram. Nah, ini terkait dengan waqina adzaban nar. Disebutkan dari Qasim, Al-Qasim, yang disebut pula Abdurrahman dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan man u'tiya qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Siapa saja yang diberikan qalbu yang bersyukur, lisan yang berzikir, jasad yang sabar, maka sungguh dia telah diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga wuqiya azab an-nar, dijaga dari azab neraka. Taib. Disebutkan pula dari Anas, beliau radhiyallahu ta'ala anhu, idza arada ayad'uwa bidakwatin da'a biha. Beliau apabila hendak berdoa, maka beliau berdoa dengan doa ini. Wa idza arada ayad'uwa bidu'ain da'a biha fihi. Apabila hendak berdoa dengan satu doa, beliau juga berdoa dengan doa ini pada doa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang jelas dari apa yang disebutkan, ya, dari faedah di sini, bahasa Nabi kita alaihi salatu wassalam di banyak kesempatan beliau memperbanyak doa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di hadis ini pula terdapat penetapan akan adanya akhirat dan juga adanya nar. Dalam hadis ini pula kita mengetahui bahasanya doa yang sering diucapkan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah doa ini, sehingga kita meneladani beliau dalam berdoa dengan doa ini. Di antara faedah hadis ini, tidak mengapa bagi seorang berdoa untuk kebaikan dunia. Akan tapi yang menjadi perkara yang diperhatikan ketika dia hanya mengutamakan dunia, ini yang tercela. Adapun berdoa dengan kebaikan dunia dan akhirat, maka ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini pula kita mengetahui bahasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam tidaklah memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkan dirinya dari azab an-nar, melalui ataupun berdasarkan apa yang disebutkan di sini, beliau mengatakan waqina azab an-nar. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.